وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إخواني في الدين، عزني الله إياكم، para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat, karunia dan petunjuknya. Kembali kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah yang agung, solat berjamaah, berzikir, berdoa, dan kita bisa duduk bersama dalam majlis yang mulia ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan risalah yang kemarin tentang persiapan menuju akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya orang yang sadar akan menempuh safar atau perjalanan, pasti yang disiapkan adalah bekalnya. Apalagi perjalanan yang panjang, tentunya dia akan lebih banyak persiapan yang disiapkannya. Demikian kita di dunia ini adalah tempat untuk membekali diri kita guna di akhirat kelak setelah kita semua meninggal dunia. Kita masuk pada bab halatun nas fis sakarat, keadaan manusia dalam sakaratul maut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam keadaan sakaratul maut ini manusia ada dua macamnya, dua keadaannya. Halatul ula, keadaan yang pertama adalah al-kafiru wal-ma'asi. Al-kafir wal-asi, orang-orang kafir, wal-asi, dan orang-orang yang maksiat kepada Allah. Maka ketika sakaratul maut, orang-orang yang seperti ini dia hanya mampu berteriak menyesali dirinya. Kata Allah dalam firman-Nya di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai ayat 100, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah dalam firman-Nya, hingga ketika datang pada seorang di antara mereka kematian, ia berkata, ya Tuhanku, ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia supayanya aku bisa melakukan amalan-amalan soleh yang aku tinggalkan. Allah katakan, kalla, tak mungkin bisa yang demikian. Inna kalimatun huwa qailu, itu hanya omong kosong mereka semata. Artinya andaikan mereka dikembalikan ke dunia, mereka pun akan kembali mengulang maksiat dan dosa. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka adalah barzakh, alam barzakh, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ketika orang-orang kafir meninggal dunia, dia berharap andaikan dikasih kesempatan sekali lagi kembali ke dunia, dia akan memeluk Islam, dia akan beriman pada Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang maksiat, andaikan dia bisa dikembalikan ke dunia, dia berharap untuk bisa kembali ke dunia, dia untuk bisa bertaubat dari apa-apa yang telah lewat, dari dosa-dosa dan maksiat ketika ia hidup di dunia. Namun hadirin, Allah sudah tetapkan walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak mungkin menangguhkan, menunda kematian seseorang kalau ajal sudah saatnya tiba. Dan ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini qanaah, beliau mengatakan, nafasarul qudus fir rawi, telah membisikkan dalam relung hatiku Ruh Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihi wasallam. Apa katanya? Innan nafsa lan tamut hatta tustaqmala ajaluhu wa tustaabarisquhu. Atau kama qala sallam, sesungguhnya satu jiwa ini, jiwa-jiwa kita ini, tidak mungkin akan meninggal dunia kecuali memang sudah Allah sempurnakan ajalnya, Allah sudah sempurnakan rizkinya. Tidak ada istilahnya umurnya masih kurang 10 hari kok mati maju, tidak mungkin. Ya, rizkinya belum diterima semua kok sudah mati, tidak. Ingat, seorang meninggal dunia sudah Allah cukupkan rizkinya dan umurnya, tidak ada yang tersisa. Karena tidak mungkin Allah majukan dan tidak mungkin Allah tunda. Begitu berizki, sebatas itu yang Allah berikan kepada dia. Maka ikhwah barakallahu fikum, gunakan sebaik mungkin hidup yang Allah berikan kepada kita untuk kita ibadah berbekal menuju akhirat sebelum kematian menjemput. Kemudian keadaan yang kedua, saat-saat sakaratul maut adalah keadaan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Beliau mengatakan, fa innal mu'min yafrahu bi liqa'i rabbih. Sungguh orang-orang mukmin akan gembira saat jumpa dengan Rabbnya. Bagaimana ia tidak gembira dengan kematiannya yang merupakan hari untuk dia kembali kepada kekasihnya yang dicintanya. Dan malaikat sebelum ruh keluar dari jasad, malaikat sudah turun membisikkan dan membahabarkan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut, jangan kau sedih, wabsiru bil jannah, gembiralah engkau dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kalian. Subhanallah, hadirinnya dimuliakan Allah. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Ubadah ibn Samit, dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang cinta, senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang, Allah pun cinta jumpa dengan dia. Dan barang siapa yang benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia. Bagaimana maksudnya? Ini dijelaskan pula dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghabarkan bahwa al-mu'minu idza hadarahul maut, seorang yang mukmin, orang yang beriman, ketika datang kematiannya, Bushira biridwanillahi wa karamatihi. Dia diberi kabar gembira berupa keridhaan Allah dan kemuliaan yang Allah berikan padanya, yaitu surga. Falesha syai'un, maka tidak ada sesuatu pun ahabba ilaihi mimma amamahu, tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai dibanding yang ada di depannya, yaitu apa? Jumpa dengan Allah dan mendapat kebaikan-kebaikan balasan amalnya. Maka kata beliau, fa'ahba liqa Allah, maka dia orang mukmin tadi senang jumpa Allah. Wa'ahballahu liqa'ahu, Allah pun senang, Allah pun cinta jumpa dengan dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita saja ketika jumpa dengan orang tua kita yang kita rindu, yang kita cintai, tentunya kita senang jumpa dengannya. Atau seorang suami yang dirantau, ketika saat pulang kembali jumpa istrinya, senang jumpa keluarganya. Ini orang mukmin selama di dunia ia mencintai Allah Ta'ala, ia sujud selalu kepada Allah, ia berdoa selalu padanya, berusaha menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentunya kerinduannya begitu berat, sehingga saat ajal datang, kemudian diberitakan kegembiraan baginya oleh Allah Ta'ala, dia pun sangat senang, sangat-sangat gembira. Beda dengan kebalikannya, kata Rasulullah SAW, wa ammal kafiru idza hadara al-maut, adapun orang-orang kafir ketika datang kematian, bushira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, diberitakan kepadanya azab Allah, ancamannya, siksaannya, maka falaisa syai'un akraw mimma amamahu, tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci dari apa yang di depannya. Fakarha liqa Allah, ia pun enggan, ia pun benci, tidak suka jumpa Allah. Seandainya bisa menghindar, dia bisa akan menghindar, tentunya menghindar. Allah pun benci jumpa dengan dia. Inilah orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat. Sehingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Al-Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal janazata idza ihtamalaha rijal in kanat salihatan qalat qaddimuni. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya jenazah atau mayit ketika diungsung, diantar ke kuburnya oleh orang-orang yang mengantarkannya, kalau mayat tersebut itu adalah salihatan, seorang yang salih, maka ruh jenazah itu akan mengatakan, qaddimuni, cepat antar aku. Karena apa? Dia ingin segera jumpa dengan kebaikan-kebaikannya, dia ingin segera jumpa dengan kenikmatan yang Allah janjikan baginya. Subhanallah hadirin, ini berita gaib tentunya, yang tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diberitahu Allah Ta'ala dari wahyu. Kita wajib mengimaninya, jangan kita mengingkarinya. Sebaliknya kata beliau Rasulullah SAW, wa in kanat ghairu salihatan, kalau ternyata itu jenazah bukan orang yang saleh, qalat li ahliha, dia akan teriak, menjerit pada keluarganya, ia bicara, dia teriak, ya wailaha aina yadhhabuna biha, duhai celaka, kemana kalian akan bawa? Yasma'u sautaha kulla syai'in ilal insan. Kata Rasulullah SAW, teriakan dia didengar karena saking kerasnya oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Kecuali manusia yang enggak dengar. Walau sami'al insan lasa'iqa, andaikan manusia itu mendengar teriakan jenazah ini, ruhnya yang berteriak karena ngeri dan takut untuk kembali ke alam barzah, tentu pingsan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin keadaan manusia saat-saat sakaratul maut. Lalu coba renungkan, di mana kita kiranya, nasallahu salamul afiyah, apakah kita akan menjadi orang-orang yang seperti tadi menyesal dan ingin minta kembali ke dunia, ataukah kita menjadi orang-orang yang senang jumpa dengan Allah Ta'ala? Andaikan ditanya, sudahkah siap kita untuk kembali? Apa jawabannya hadirin? Masing-masing diri kita coba ya, renungkan, seandainya malam ini kita meninggal dunia, apakah kita sudah siap? Jawabannya masing-masing ya. Tentunya kita bisa merenung. Dan hadirin, kalau kita membayangkan saat malam kita mau tidur, kemudian kita membayangkan andaikan kita tidur terus bablas, ruhnya tidak lagi kembali ke jasad ini, kita pulang kepada Allah, kiranya masihkah ada harapan kita untuk selamat, ataukah ada dosa yang belum kita taubat? Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang ke tempat tidurnya, beliau kebas dulu tempat tidurnya dengan kain 3 kali kebasan. Lalu beliau berdoa, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku rebahkan tubuhku ini, dan denganmu aku bisa kembali bangkit bangun dari tidurku. In amsaktaha farhamha. Kalau engkau menahan nyawaku ya Allah, rahmatilah nyawaku ini. In arsaltaha, jika engkau kembalikan, melepas kembali pada jasadku, nyawaku nanti, fahfadha kama yahfadhu bi ibadaka sholihin, maka peliharalah ya, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Itu lihat hadirin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beranjak tidur memohon kepada Allah, seandainya ruhnya ditahan, mohonlah rahmatnya. Kalau dikembalikan, mohon penjagaannya, pemeliharaannya, seperti Allah memelihara orang-orang yang soleh dari hambanya. Kemudian hadirnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut keadaan manusia saat-saat ajal. Saat-saat meninggal dunia, manusia ada 2 keadaannya. Yang pertama adalah yang husnul khatimah, yang kedua adalah su'ul khatimah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita mohon kepada Allah Ta'ala husnul khatimah, dan kita mohon kepada Allah perlindungan dari su'ul khatimah. Ayyul akhi fillah, kata beliau rahimahullah ta'ala, saudaraku karena Allah, ayyatiyal maut insan wa ghair musta'ad ya, musta'idin lah, tiba-tiba kematian datang pada seseorang dalam keadaan orang itu belum bersiap-siap, maka orang yang seperti ini dia akan bisa mendapat su'ul khatimah, karena dia belum siap, dia masih lengah, dia masih terlalaikan dengan dunia, sehingga kata beliau, fasu'ul khatimah ala darajataini. Su'ul khatimah ini ada 2 tingkatannya. Yang pertama adalah su'ul khatimah yang paling berat, kematian yang jelek dan amat sangat jelek dan amat sangat berbahaya, amat sangat ngeri. Su'ul khatimah yang paling berbahaya yaitu ayyamuta ala syirkin au kufrin, orang itu mati dalam keadaan syirik atau kafir. Ini yang paling ngeri. Sebab dengan kekufuran, kesyirikan yang dia lakukan, semua amalnya hapus. Dan tidak bisa menerima syafaat, tidak bisa mendapat ampunan. Ini ngeri. Kalau mati di atas syirik atau kufur, wal'iyadzu billah. Atau yang kedua, kata beliau, meninggal dunia ayyamuta jahidan aw syakkan fi dinil Islam. Dia mati dalam keadaan menentang ajaran Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ia mati syakkan fi dinil Islam, sangsi atau ragu terhadap ajaran Islam. Coba hadirin yang dimuliakan Allah, jujur kita lihat kenyataan di mana mayoritas dari kaum muslimin mereka itu mencintai sunnah atau benci sunnah. Kita akan bisa menjawab, kebanyakan mereka benci sunnah. Dan kebencian mereka kepada sunnah disebabkan ada dua. Sebagian mereka tidak tahu sehingga menjadi benci. Sebagian memang karena ada kedengkian pada jiwanya, tidak suka. Karena apa? Salah dalam pemahamannya. Ya, sehingga ia menentang sunnah. Padahal muslim, seorang muslim menentang sunnah, wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita dalam keadaan seperti ini, wal'iyadzubillah, kita meninggal dunia mengingkari sunnah, menentang sunnah, ragu dengan Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan. Ngeri keadaan ini. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga mengingatkan pada saudara-saudara kita kaum muslimin tentang ayat yang Allah sebutkan ketika ayat qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Nabi, apakah kalian dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian mengolok-olok, mengejek-ejek? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kau beralasan, kau sudah kafir setelah engkau beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini peringatan buat kita. Jangan sampai kita merasa aman ketika kita mengejek sunnah atau orang-orang yang mengikuti sunnah. Memang Nabi telah wafat, sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tapi ajaran beliau adalah wajib kita agungkan. Jangan sampai ada di antara kita kaum muslimin yang malah justru bukan mengagungkan, malah memusuhi atau menentang. Bahkan memberi gelar-gelar yang jelek pada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa jadi su'ul khatimah. Atau yang berikutnya, meninggal dunia tarikan li sholah, dalam keadaan ia meninggalkan sholat dan yang lain sebagainya. Ini dia menutup kehidupannya dengan kerugian. Karena apa hadirin? Sholat itu perkara yang agung, yang dikatakan Nabi SAW, awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama akan dihisab dari hamba dari kiamat diantaranya adalah as-sholat, sholatnya. Kalau dia tinggalkan, dihisab bagaimana? Wal'iyadzubillah hadirin. Yang kedua, yang lebih ringan, su'ul khotimah tapi ringan, lebih ringan dibanding yang tadi. Siapakah dia? Yaitu ayyamu ta'alal Islam, orang meninggal dunia di atas Islam, lakin yamutu musirran alal ma'asi, tapi dia mati dalam keadaan terus-terus maksiat. Dia muslim, dia sholat, tapi maksiatnya terus dan mati ketika maksiat, wal'iyadzubillah. Hingga kaum muslimin, kita was diri, mawas diri di masing-masing kita. Jangan sampai ketika kita melakukan maksiat, saat itu ajal kita datang. Coba selalunya kita rasakan yang demikian, sehingga kita berusaha menjauhi maksiat. Dan sungguh kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terkadang yang lebih ngeri kemaksiatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ini lebih ngeri. Dianggapnya Allah tidak menyaksikan, Allah tidak melihat. Malam sampai larut malam, habis waktu malamnya di depan layar HP-nya atau tabletnya atau komputernya atau yang lainnya, TV-nya. Di rumah sendiri tidak ada orang lain memang, tapi Allah melihat engkau sedang apa, tanganmu bikin apa. Hadirin, matamu lihat apa, telingamu dengar apa. Ya, jangan sampai kita sore, maghrib, isya, sholat, malam kita maksiat. Hadirin, kita khawatir kalau tiba-tiba ajal datang menjemput kita maksiat, wa'iyadzubillah, nas'alullah salamu'alaikum afiyah, jangan sampai jadi su'ul khotimah. Hadirin kaum muslimin, tentunya kerugian ini tergantung dari tingkatan dosa kita. Sehingga kata beliau, su'ul khotimah la asbab. Su'ul khotimah itu ada sebab-sebabnya. Yang pertama, yang menjadi sebab-sebab seseorang itu su'ul khotimah adalah fasadul i'tiqad, rusak akidahnya. Sebab akidahnya rusak. Dia merasa aman dari pandangan Allah. Ya. Ketika manusia tidak ada yang menyaksikan dia bermaksiat. Ini berbahaya. Membuat dia merusak. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, inna ahadukum la ya'mal bi amal al-jannah. Ada seorang di antara kalian yang dia melakukan amalan-amalan ahli surga dalam pandangan manusia, namun dia ternyata min ahli nar, dari penduduk neraka. Dia punya kebaikan seperti gunung Tuhama, besar kebaikannya, namun ketika ia sendiri menyendiri sepi, merasa aman dari pandangan manusia, dia tidak merasa kalau Allah memandangnya. Ia intihak maharimillah, dia rela melanggar apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah ikhwa barakallahu fikum. Hati-hati perkara ini. Yang kedua, sebab dari su'ul khotimah, al-israru alal ma'asi. Terus-terus dalam berbuat maksiat. Sehingga menjadi kesukaan jiwanya maksiat. Hadirinya dimuliakan Allah. Ya. Fasilitas modern ini membuat kita gampang maksiat kepada Allah. Sampai-sampai kita jarang membuka Al-Quran, tapi gak pernah luput dari tablet atau HP kita. Ya. Sehingga porsinya untuk, kalau dimanfaatkannya lebih baik, insyaallah akan manfaat. Tapi kalau sampai dijadikan sarana maksiat, akan berbahaya. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, jangan sampai dengan sebab itu kita terus-terus maksiat kepada Allah. Kita tidak tahu kapan ajal datang, tiba-tiba menjemput kematian. Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khotimah, kita tidak inginkan itu. Yang ketiga, suluku tariku ahlul a'waj, a'jaj, ya, a'wajaj. Yang ketiga adalah dia menempuh jalan orang-orang yang menyimpang. Dia menempuh jalan orang-orang yang menyimpang. Ikut jalan-jalan yang orang-orang yang tersesat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam perkara ini juga kita hati-hati. Kalau dulu para sahabat selalu mendengar bimbingan Nabi, mereka selamat. Para tabi'in selalu dengar bimbingan para sahabat, mereka selamat. Para tabi'ut tabi'in selalu dengar bimbingan para tabi'in, mereka selamat. Begitupun sepeninggalnya para, ya, kaum muslimin mengikuti a'immah, a'immatul huda yang ada di tengah-tengah mereka, mereka selamat. Sampai kita ini hadirin, yang tentunya dahsyatnya fitnah, ngerinya fitnah. Ingat, waspada, peganglah nasihat para ulama supaya kita terbimbing. Karena sungguh yang mengerti arus kemana fitnah akhirnya, yang mendapat bimbingan dari Allah Ta'ala, itu adalah mereka para ulama dengan ilmu yang Allah telah ajarkan dan mereka dapatkan. Mereka mengerti, sehingga kita tunggu nasihat apa yang mereka sampaikan. Jangan kita lancang, sehingga ikhwah barakallahu fikum, hati-hati dalam perkara ini, jangan kita menjadi sebab ya tambahnya fitnah, besarnya api fitnah, karena kita tiada kapasitas untuk padanya berbicara ataupun mensikapinya. Hadirin kaum muslimin, jangan sampai malah kita terpancing dengan orang-orang yang punya kebencian kepada dakwatus sunnah, lalu kita ikut ya pembicaraan mereka, dan kita terjebak dalam jalan orang-orang yang menyimpang, yang lembek manhajnya, yang mumayyi ataupun yang la'ab dan yang lain sebagainya. Hati-hati ya, kita berlindung pada Allah dari jalan orang-orang yang sesat yang menyebabkan kita su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Nas'alullah salamah wa'afiyah. Yang keempat adalah at-ta'alluq bid-dunya wa ibadatuha. Yang keempat yang menjadi sebab orang itu su'ul khatimah adalah keterkaitan hatinya dengan dunia begitu besar sampai ia menjadi hamba dunia. Makanya Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, ta'ibat ahlana abdud dinar, celaka orang-orang yang menjadi hamba dinar ya, abdud dirham, hamba-hamba dirham, celaka, ta'iba, kata Nabi SAW, orang-orang ini akan rugi dan celaka yang menjadikan dirinya hamba dinar, hamba dirham, hamba dunia. Karena apa? Saking cintanya dengan dunia sehingga waktu-waktunya hanya diprioritaskan untuk cari dunia dan dunia. Hampir-hampir hadirin tidak ada waktu untuk akhirat, kecuali sisa-sisa saja dia gunakan waktu-waktu sisanya untuk akhirat. Bukan dia prioritaskan akhiratnya, tapi yang dia utamakan dunianya, sehingga dia tidak pernah merasa lelah, capek seharian dengan dunia, bahkan malam juga ikut mencari dunia kembali, tapi akhirat hampir dilupakan. Sungguh hadirin, memang sangat mengherankan kita manusia. Coba renungkan, manusia ini sangat mengherankan, dikasih oleh Allah kesempatan sehat, sempat digunakan waktunya, kesehatannya, kesempatannya untuk cari uang. Tiba gilirannya Allah beri dia sakit, apa yang terjadi? Dia kasih habis uangnya untuk berobat supaya sembuh. Betul. Nanti giliran datang sakit lagi, ketika sudah sembuh ya, dia gunakan sehatnya cari dunia lagi, lupa pada Allah yang ngasih kesembuhan. Cari uang lagi, waktunya habis, sakit datang lagi, dia kuras uangnya untuk berobat supaya sembuh, supaya sehat. Itu manusia. Coba kita ingat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran untuk kita bisa membagi waktu yang Allah berikan. Prioritas yang utama yang mana, kemudian dunia bagaimana, kata Allah dalam Al-Quran. Memang Allah tidak mengharuskan kita akhirat tok, dunia pun kita harus cari. Ya, wabtaghi ma atakallad darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari yang Allah siapkan di akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Tapi ingat, jangan semata-mata dunia tok. Hadirin, kemudian yang kelima, sebab orang su'ul khatimah itu kata beliau, nisyanul akhir. Dia lupa akhirat. Dia lalai, lupa akhirat. Sehingga dia hanya untuk mencari dunia. Itulah yang Allah katakan dalam surat Al-Insan, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Sungguh mereka hanya menginginkan nikmat yang sesaat, yang secepatnya, nikmat dunia. Wa yadharuna wara'ahum, dan mereka lalai di balik itu, yawman saqila, ada hari yang amat berat, hari kematiannya menuju akhirat. Terus yang keenam, sebab daripada su'ul khatimah adalah murafaqah ashabus su, berteman dengan sahabat atau teman-teman yang jelek. Sampai ia mati dalam keadaan bergaul dengan mereka, orang-orang yang jelek. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, jangan kita berteman dengan teman-teman yang lalai, karena sungguh mereka akan membuat kita juga lalai. Jangan dengan teman-teman yang rusak, kita akan dirusak. Adapun yang kedua adalah orang yang mati husnul khotimah. Siapakah dia yang mati husnul khotimah? Beliau mengatakan, ya husnul khotimah lati takunu lil mu'minin. Husnul khotimah ini terjadi adanya hanya untuk orang-orang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar kisah-kisah bagaimana para sahabat yang mereka mengakhiri hidupnya dengan kemuliaan, kedamaian, ketenangan. Begitupun kisah para ulama sepeninggal para sahabat dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sungguh kalau kita melihat mereka punya riwayat hidup sampai ajal mereka menjemput, ya, mereka pulang menghadap Allah dengan begitu tenang, tiada beban dunia, dosa, mereka mendapatkan kebaikan dan sanjungan. Subhanallah hadirin, banyak dan tidak mungkin kita sebut. Hanya kita lihat bahwa husnul khatimah adalah untuk orang-orang mukmin yang ia menutup hidupnya dengan kebaikan, karena ia memang selalu bersiap, selalu, ya, sebelum kematian datang dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang mati husnul khotimah adalah mereka yang mati fisabilillah, meninggal dunia di jalan Allah, dalam perang di jalan Allah, mereka mati syahid. Ini adalah orang-orang yang sangat, ya, mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah taala, sangat beruntung dia. Sampai-sampai orang tersebut mati pun tidak merasakan sakitnya kematian, kecuali kata Imam Ibnu Mubarak dalam Kitabul Jihad, beliau mengatakan orang-orang mukmin yang mati di jalan Allah dalam perang itu hanya seperti gigitan semut yang dia rasakan. Dan hadirnya dimuliakan Allah, orang yang seperti ini, yang saleh, yang mukmin, mati dengan husnul khotimah, nampak senyum atau nampak tenang, seperti kisahnya istri Fir'aun, Asiyah, ketika meninggal dunia dalam keadaan disiksa oleh Fir'aun dengan siksaan yang sungguh, ya, tidak wajar, dijemur di panas terik matahari, baru mau ditindih, dilempar batu yang besar. Tapi sebelum batu itu dilempar, dia senyum dan ruhnya sudah melayang, baru batu itu sampai menindisnya atau, ya, menumbuknya hingga dia hancur badannya. Tapi dia sudah tidak rasakan, dia senyum. Dikatakan oleh para ulama, senyumnya karena doanya terkabul. Dia meminta kepada Allah taala, Rabbi bni li baitan indaka fil jannah, ya Allah Tuhanku, bangun untukku sebuah istana di surga. Dikabulkan Allah taala sehingga dia senyum, menuai janji Allah taala. Walaupun dia dihancurkan badannya, tapi ingat, ruh sudah duluan keluar. Ibarat burung di dalam sangkar, burung sudah terbang, sangkarnya mau dikasih hancur, mau dibakar, burung ke rasa sakit. Begitu kita jasad, kalau ruh sudah keluar, jasad mau dibikin apa? Terserah. Karena yang merasakan sakit, badan kita dicubit atau dijepit, kalau ada ruh di dalam badan ini, merasa lapar, merasa sakit, karena masih hidup. Baik, hadirinya dimuliakan Allah, ini orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan iman. Sungguh kaum musliminnya dimuliakan Allah, bersiaplah selalu kita, karena ajal datang kepada kita, kita tidak pernah diberitahu. Atau yang kedua, orang yang meninggal dunia dalam keadaan ia, ya, menempuh perjalanan seperti berjalan haji atau berjalan ke majelis ilmu. Pokoknya dia meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan amalan-amalan soleh. ketika sholat tiba-tiba datang kematiannya, sehingga ia menutup dengan husnul khatimah, atau ia meninggal dunia dalam keadaan birrul walidain, hadirnya dimuliakan Allah, ini banyak ya. Kemudian kaum muslimin, terakhir kita masuk pada kubur, gelapnya kubur. Kayak apa di kubur? Kaum muslimin, sebagai penutup kami bacakan sebuah hadis, yaitu kisah Utsman ibni Affan radhiyallahu an, ketika ia duduk di kubur, ya, di dekat kuburan maksudnya, ia menangis sampai basah lehnya, basah jenggotnya. Lalu temannya dari sahabatnya bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tudzakiru jannah wan nar wala tabki, diingatkan engkau dengan surga dan neraka, engkau enggak menangis. Tudzakiru qabr fatabki, diingatkan engkau dengan kubur begitu, engkau menangis sampai basah seperti itu jenggot. Kata Utsman ibni Affan menjawab radhiyallahu anhu, inni sami'tu nabi au inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al qabru awwalu manazil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kata beliau, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Jika seorang di kuburnya ia selamat dari fitnah kubur, maka yang sesudahnya ringan dan selamat. Namun jika ia di kubur tidak selamat dari fitnah kubur, sungguh kata beliau, fama ba'dahu asyadda minhu, sesudahnya itu lebih ngeri, lebih dahsyat, lebih sangat-sangat berat azabnya. Karena pak hadirin, kata Allah, annaru yu'raduna 'alayha huduwa wa 'ashiya, orang-orang yang dikubur mendapat azab pagi sore, selalu neraka ditampakkannya kepada dia, dibukakan pintu ke nerakanya sehingga dia dapatkan hawa panasnya, ngerinya dihimpit dalam kuburnya. Baru setelah itu apa? Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika hari kiamat terjadi, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ini contoh Allah katakan, masuklah golongan Fir'aun, ya kelompoknya Fir'aun, ke dalam azab yang sangat ngeri, yaitu azab api neraka. Sehingga hadirin, orang-orang yang dalam kubur mendapat nikmat, dia selalu doa kepada Allah, Rabbi akimis sa'ah hatta arji'u ila ahli wa mali, ya Allah segerakan kiamat supaya aku bisa kembali pada keluargaku, pada harta milikku. Subhanallah. Adapun orang-orang yang sengsara dalam kubur, dia ngeri dengan neraka yang ditampakkannya, ia berdoa, ya Allah, la takum sa'at, janganlah kiamat. Karena dengan siksa di kubur dia sudah berat, tidak sanggup, apalagi harus pindah ke neraka yang sesungguhnya. Wa iyadu billah. Hadirin, sampai di sini insyaallah, karena isya sudah masuk, kita berharap dan bermohon kepada Allah, semoga kita semua mendapat husnul khatimah dan selamat dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.